gunanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوان وأخوات في الله رحمكم الله أحد ini adalah أحد pertama sebagaimana biasa kajian kita adalah sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dilanjutkan dari kitab Tuhfatul Arus, Kartu Pengantin atau Keluarga Sakinah. Tiap-tiap hari Ahad pertama mengenai sirahnya dari kitab Raudhatul Anwar fi Siratin Nabil Mukhtar yang ditulis oleh Syekh Shofi Rahman Al-Mubarakuri rahimahullahu taala. Kita masih berada di Ghazwatu Badr Al-Kubra, Perang Badar Besar, yang lalu telah sampai kepada hasil daripada peperangan. Ada yang diberi tugas yang lalu ya? Mana enggak hadir yang diberi tugas? Siapa namanya? Wibowo. Kemana enggak hadir? Inilah resiko memberi tugas ya. Kemarin diberi tugas untuk menuliskan beberapa poin yang penting dalam Perang Badar, sebab peperangan, kemudian pasnya tahun apa namanya tanggalnya ya, tanggal berapa, kemudian jalan kekuatan dua belah pihak, kemudian jalan peperangan, bagaimana alur peperangan secara singkat. Dan yang terakhir, yang kelima adalah hasil daripada peperangan. Antum nulis? Enggak. Ya. Yang lalu telah disebutkan tentang hasil peperangan dari dua belah pihak, bahwasanya di kalangan kaum muslimin ada 14 yang gugur sebagai syuhada dan mereka dikuburkan di medan Badar. Adapun orang musyrik yang tewas 70 dan yang ditawan 70. Mayoritas adalah pemuka-pemuka kafir Quraisy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Badar selama 3 hari. Kemudian ketika beliau hendak pulang ke Madinah, beliau berdiri di samping sumur tempat membuang bangkai-bangkai orang-orang kafir Quraisy, sumur yang tidak terpakai, yang busuk, lagi baunya menyengat. Kemudian Rasulullah selesai memanggil nama-nama mereka dan nama-nama bapak mereka, menanyakan kepada mereka. Alangkah senangnya kalau mereka mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian sahabat Umar mengatakan, wahai Rasulullah, Anda bicara dengan jasad yang tanpa ruh. Apakah mereka mendengar? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka lebih mendengar dari kita. Hanya saja mereka tidak bisa menjawab. Itu yang terakhir. Sekarang yang baru lagi. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala, berkata penulis kitab ini, Syekh Shofi Rahman Al-Mubarakuri rahimahullah, khabarul ma'rakati fi Makkah wal Madinah. Berita peperangan Badar di Mekah dan di Madinah. Bagaimana berita yang sampai kepada mereka? Wasala naba'ul hazimati ila Makkah fi fululil musyrikin. Sampai berita kekalahan orang-orang Mekah ini, beritanya telah sampai di Mekah bahwa orang-orang musyrik sudah lari tunggang langgang. Jadi berita sampai ke Mekah, entah siapa yang menyampaikan. Fakabatahumullahu wa akhzahum. Maka Allah pun menghina dan melecehkan mereka dengan berita kekalahan ini. Orang-orang Mekah merasa dihina dan dilecehkan dengan kekalahan dalam perang Badar, yang mana mereka lari tunggang-langgang bercerai-berai. Hatta nahau anin niyahati alal qatla kaila yushmita bihimul muslimun. Sehingga mereka, orang-orang di Mekah itu, melarang untuk meratapi orang mati, meratapi orang-orang yang tewas di Badar, agar supaya kaum muslimin tidak merasa bergembira dengan hal itu. Jadi kebiasaan jahiliyah, kalau ada orang yang mati itu diratapi, dan mereka sangat senang, sangat bangga kalau ada yang meratapi. Jadi kalau ada orang mati ya, nangis-nangis, nyebut-nyebut kebaikannya, menyesal, itu mereka bangga dengan hal itu. Orang jahiliyah seperti itu. Tapi Islam melarang, melarang niyahat. Nah, di sini semestinya menurut kebiasaan jahiliyah mereka, mereka melakukan niyahat, meratap, nangis-nangis gitu. Tapi mereka tidak melakukan itu, bahkan mereka melarang, enggak boleh niyahat, tidak boleh meratapi orang yang sudah mati. Kenapa enggak boleh meratapi? Karena nanti kalau orang-orang Islam tahu kita meratapi orang yang mati, orang Islam tambah senang lagi. Ya kan? Orang kalau bermusuhan, kalau melihat musuhnya susah, senang atau enggak? Senang. Kalau melihat musuhnya susah, senangnya di dalam suasana perang. Kalau melihat orang Mekah meratapi, nangis-nangis, orang Islam senang. Ah, kapok kamu ya, kapok. Namanya perang ya, perang harus pakai akal dan pakai dalil, bukan pakai perasaan. Dan ini ada kisah yang lucu. Wa kana al-Aswad ibn al-Muttalib kutila lahu thalathatu banin. Al-Aswad bin al-Muttalib terbunuh 3 putranya di medan Badar. Wa kana yuhibbu an yanuh. Dia sebenarnya ingin meratapi. Sangat wajar kalau dia meratapi menurut kebiasaan jahiliyah. 3 anaknya terbunuh di medan Badar. Dia ingin meratapi tapi enggak berani karena dilarang. Fasami alailan sawtanaihatin fadannal idna. Pada suatu malam dia mendengar suara wanita yang sedang meratap. Wanita sedang meratap, dia dengar suara ada wanita meratap. Dia menyangka bahwa diizinkan untuk meratapi. Jangan-jangan sudah diizinkan sekarang. Wada'a ulamahu faja'a wa akhbara annaha tabki 'ala ba'irin adallathu. Kemudian dia mengirimkan budaknya untuk cari berita tentang wanita ini, apakah sudah diizinkan meratapi. Kenapa kok ada wanita meratap? Ternyata budak ini datang memberitahukan bahwa wanita ini meratapi ontanya yang hilang. Jadi dia punya onta hilang diratapi. Orang jahiliyah suka meratap mereka itu, meratap niyahat. Jadi dia meratapi ontanya yang hilang. Falam yatamalak an qal. Maka Al-Aswad ini tidak bisa menguasai dirinya, dia mengatakan sebuah syair yang berbunyi atabki an yadhilla laha ba'irun wa yamna'uha min an-nawmi suhuli fala tabki 'ala bakrin walakin 'ala badrin taqasaratil judud. Makna daripada syair ini, seseorang yang meratapi ontanya yang hilang boleh, bahkan dia enggak bisa tidur gara-gara meratapi ontanya, semalam suntuk dia meratapinya. Masa meratapi onta boleh sementara meratapi anak sendiri enggak boleh, meratapi orang-orang yang gugur di medan Badar enggak boleh. Jadi kayaknya dia enggak bisa nerima, masa meratapi onta boleh, meratapi anak sendiri enggak boleh. Artinya mereka sangat melarang untuk meratapi supaya jangan sampai dihina oleh orang-orang Islam. Ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah, meratapi orang mati itu hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Bahkan di dalam Islam, orang yang meratapi orang mati kalau enggak taubat oleh Allah akan diberi pakaian sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Anna'atu illam tatub. Jadi orang wanita yang tidak, wanita yang meratapi yang enggak taubat, atau siapa saja yang meratapi yang enggak taubat, maka dia nanti oleh Allah diberi pakaian dari timah yang panas, kemudian juga ada penyakit gatalnya. Berarti meratapi itu dosa besar, meratapi orang mati. Teriak-teriak ya, teriak-teriak, nangis keluar suara. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-mayyitu yu'adzabu bi bukai ahlihi 'alaihi." Orang mati itu tersiksa oleh tangisan keluarganya atasnya. Orang mati tersiksa oleh tangisan keluarganya atasnya. Hadis ini menjadi perdebatan di kalangan ulama, sehingga ada kelompok-kelompok yang tidak suka dengan Islam, dengan ahli sunnah, menyerang ahli sunnah diantaranya melalui hadis ini. Loh, ini gimana ahli sunnah? Masa orang sudah mati dihukum oleh Allah gara-gara orang yang hidup nangis, meratapi, apa hubungannya? Aneh-aneh. Maka di Quran ada ayat yang berbunyi, wala taziru waziratun wizra ukhra. Dosa seseorang tidak akan dibebankan kepada orang lain, dipukul ahli sunnah. Terutama kelompok yang suka meratapi ya, dan ada kelompok tertentu suka meratapi ya, mukul-mukul badan, merobek baju, melukai diri, meratapi kematian, yang jelas-jelas dilarang dalam Islam. Maka sebenarnya hadis ini jawabannya banyak sekali. Di antara jawaban ulama kepada hadis ini, yang dimaksud mayit itu disiksa oleh Allah gara-gara tangisan orang yang meratapi, itu kalau dia berwasiat. Jadi dia wasiat, nanti kalau saya mati diratapi. Karena orang-orang jahiliyah dulu seperti itu. Mereka itu senang kalau mati ada yang meratapi. Bahkan mereka nyewa orang-orang untuk meratapi, sehingga mereka nangisnya nangis pura-pura. Ini masih ada sampai sekarang. Kalau di Indonesia mungkin diwakili oleh orang kulit putih, mata sipit. Mereka itu suka meratapi, bahkan kadang nyewa orang-orang untuk meratap. Itu jawaban yang pertama. Jadi dia berwasiat, nanti kalau saya mati diratapi. Yang kedua jawabannya, dia tahu bahwa kalau dia mati nanti bakal diratapi. Dia gak wasiat, tapi dia mendiamkan. Padahal dia tahu bahwa kalau mati akan diratapi. Karena ini termasuk dosanya dia. Mestinya dia tahu, dia wasiat, saya tidak mau, tidak ridho kalau jenazah saya nanti diratapi. Karena dia tahu bahwa orang-orang bakal meratapi. Karena ini bukan dosanya orang dibebankan ke dia, dosanya dia. Dia tahu kemungkaran sementara dia diam aja. Untuk yang tadi malah wasiat, dia yang berbuat mungkar. Jadi perbuatan dosanya dia. Kemudian diantara jawaban ulama terhadap hadis ini pula, dan ini jawaban yang paling bagus dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bi bukai ahlihi alaihi. Mayit itu yu'adzab, itu bukan disiksa tapi tersiksa. Jadi orang mati tersiksa oleh tangisan keluarganya atasnya. Artinya orang mati itu hakikatnya adalah dia hidup kan, cuman rohnya aja pisah dari badannya. Kalau ada keluarga yang meratapi, yang nangis-nangis, dia itu tersiksa, bukan disiksa, tersiksa. Sama dengan ketika kita hidup, kita melihat keluarga kita nangis-nangis, tersiksa enggak kita? Tersiksa, terharu, enggak tega, kasihan, seperti itu. Itulah jawaban-jawaban ulama tentang niyahah. Adapun sekedar nangis saja, keluar air mata, sementara kata-kata yang terucap baik, yang sopan, yang akhlak, yang tidak membuat Allah murka, hati bersedih, itu boleh. Hal ini juga dialami oleh Rasulullah SAW ketika meninggal putranya Ibrahim. Beliau nangis. Kemudian beliau ditanya, ya Rasulullah, anda nangis? Beliau menjawab, innal aina la tadma wa innal qalba la yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabb wa inna bibiraqika ya Ibrahim la mahzunun. Air mata berlinang boleh, hati bersedih boleh. Yang penting kata-kata tidak mengeluarkan hal-hal kecuali yang membuat Allah ridho saja. Dan sungguh kami semua sedih wahai Ibrahim bisa denganmu. Tidak masalah, boleh. Kemudian juga termasuk meratapi pula adalah kumpul-kumpul di rumah orang mati, mengadakan acara-acara tertentu atau juga makan-makan. Ini termasuk meratapi. Bahkan ada riwayat langsung dari sahabat, sahabat Jarir bin Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, kunna na'uddu al-ijtima'a inda ahli al-mayyit wa sani'at at-ta'am ba'da dafnihi min an-niyahah. Kami para sahabat menganggap kumpul-kumpul di rumah orang mati setelah penguburan jenazahnya dan membuat makanan, makan-makan di sana, itu termasuk niyahah, termasuk meratapi orang mati. Jadi kumpul-kumpul di rumah ya, telah di penguburan kumpul-kumpul, atau acara-acara tertentu, atau juga bikin makanan, ini adalah termasuk niyahah, meratapi orang mati. Hukumnya niyahah adalah haram. Sudah orang mati ya selesai, mati ya mati, selesai didoakan. Gak usah mengadakan acara, kumpul-kumpul, ini itu, macam-macam. Tidak usah melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau itu baik, Rasulullah melakukan atau tidak? Kalau itu baik, Rasulullah pasti melakukan. Kalau Rasulullah tidak melakukan, berarti itu adalah enggak baik. Ukurannya baik buruk bukan perasaan, ukurannya adalah dalil. Pakai dalil. Cara jawab orang-orang yang membuat acara-acara seperti itu, acara-acara setelah mati ya, macam-macam acara ini, acara itu, 7 hari, 3 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, terus banyak acaranya. Cara jawab mereka itu gampang saja. Kenapa? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu atau memerintahkannya? Jawabannya apa? Jawabannya tidak. Apakah sahabat Abu Bakar melakukan itu atau memerintahkannya? Jawabannya tidak. Apakah sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali melakukan itu atau memerintahkannya? Jawabannya tidak. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan dan tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah dan Khulafa Ar-Rasyidun, kenapa kok Anda lakukan? Berarti Anda tidak tertutup dari dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, yaitu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in tahu ini baik, atau mereka enggak tahu kalau ini adalah baik, tapi Anda tahu. Rasulullah dan Khulafa Ar-Rasyidun enggak tahu kalau ini adalah sesuatu yang baik. Ini bermanfaat untuk umat. Rasulullah dan sahabat itu enggak tahu, tapi mereka tahu. Iya. Maka jawabannya, kalau kamu bilang Rasulullah dan Khulafa Ar-Rasyidun enggak tahu, kamu tahu. Kata Imam Ahmad, ya Luka ibnu Luka, wahai orang yang bodoh bin Tolol. Iya. Masa Rasulullah dibilang enggak tahu sementara dia bilang dia tahu. Ini orang bodoh dan tolol. Kemudian kalau dia menjawab, oh Rasulullah dan para sahabat tahu ini baik, tapi mereka tidak melakukan. Nah, maka kita bilang cukup bagi kita untuk tidak melakukan sebagaimana Rasulullah dan para sahabat tidak melakukan. Ya kan? Jadi kita berjalan sebagaimana mereka berjalan, kita berhenti sebagaimana mereka berhenti. Agama enggak usah ditambahi, enggak usah dikurangi. Itu masalah niyahah. Orang mati itu biasa. Ada orang lahir, ada orang mati. Abu Yusuf, muridnya Abu Hanifah, anaknya mati, enggak ikut ngubur. Kenapa? Karena lagi belajar dengan Abu Hanifah. Saya nanti kalau ngubur ketinggalan ilmunya Abu Hanifah, saya nanti menyesal sepanjang masa. Jadi enggak ikut dalam persiapan, memandikan, mengkafani, enggak ikut, cuma nyolati aja. Ngubur enggak ikut. Ya, kematian biasa. Orang hidup ada, orang mati ada, biasa. Nangis boleh-boleh saja, mendoakan. Tapi tetap kita berada dalam koridor syar'i, dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wadzalika fi abyad nadaba fiha abna'ahu. Al-Aswad mengucapkan bait-bait syair yang termasuk di dalamnya adalah meratapi anak-anaknya. Ini berita yang sampai ke orang Mekah. Bagaimana dengan berita yang sampai ke orang Madinah? Amma ahlul madinati faqad arsala ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bashiraini Abdullah ibn Rawaha ila al-Aliya wa Zaid bin Haritha ila al-Safilah. Adapun penduduk Madinah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan kepada mereka dua pemberi kabar gembira. Jadi kita disunnahkan ya, kalau ada kabar gembira diberitahukan kepada orang, memberitahukan kabar gembira. Ya, masya Allah. Ini kabar gembira berupa kemenangan. Rasulullah mengirim dua orang. Yang pertama adalah Abdullah bin Rawahah, yang nanti beliau gugur sebagai syahid dalam sebuah peperangan. Beliau mengirimkan berita ke Madinah bagian atas, kemudian Zaid bin Haritha ke Madinah bagian bawah. Jadi ada yang atas, ada yang bawah. Zaid bin Haritha, Zaid ini adalah pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah sangat cinta kepadanya, sekaligus anak angkat beliau. Sampai-sampai mula-mula disebut dengan Zaid bin Muhammad. Lalu oleh Allah dilarang, ud'uhum li'abaihim, panggillah mereka itu dengan nama bapak mereka. Kalau bukan anakmu, jangan kamu bilang anakmu. Zaid bin Harithah, tetap saja. Jadi ini adalah merupakan hukum adopsi, adopsi anak. Mengadopsi anak boleh-boleh saja. Tapi anak diberitahu, saya bukan bapakmu, saya bukan ibumu. Bapakmu dan ibumu yang asli adalah si fulan. Tetap dinisbahkan kepada bapak dan ibunya. Karena memalsukan nasab termasuk dosa besar. Memalsukan nasab ya. Wa kana al-yahudu qad arjafu fil madinati bi ayatin kadiba. Dan bahwasanya orang-orang Yahudi, mereka telah menghembuskan di Madinah isu-isu palsu. Yahudi ya, sekali Yahudi tetap Yahudi. Bagaimanapun juga mereka adalah Yahudi. Semua manusia mengakui kejelekan Yahudi. Mereka itu bangsa yang busuk Yahudi. Sampai kemarin dari Inggris, mantan Perdana Menteri ya, mengatakan tentang siapa Yahudi itu, ngacau. Di dunia selalu mereka itu ngacau. Bangsa yang paling sombong. Dia itu maunya berada yang paling atas dan semuanya berada di bawahnya. Enggak ada yang lebih atas dari dia, Yahudi. Maka dari itu Allah banyak menceritakan di Quran sifat-sifat Yahudi. Yang dahulu pernah kita bahas panjang lebar bagaimana Yahudi menurut Al-Quran. Jadi Yahudi di Madinah banyak waktu itu. Rasulullah SAW datang dan baik kepada mereka. Ada Bani Quraidah, ada Bani Nadir, ada Bani Qainuqah. Ya, tiga suku besar. Rasulullah baik. Tapi mereka selalu ngacau. Sampai nanti akhirnya mereka diperangi. Termasuk di sini Yahudi menghembuskan, yaitu isu-isu bohong di Madinah untuk menjatuhkan semangat orang Madinah. Falamma wasala naba'ul fathi 'amatil farhatu wasturur. Tatkala telah sampai kepada mereka berita yang sebenarnya, berita kemenangan kaum muslimin, maka mereka menjadi senang dan bahagia semuanya. Jadi di antara faedahnya di sini bahwasanya orang itu yang bohong pasti akan terbongkar kebohongannya. Sepandai-pandai orang menyembunyikan kebohongan, cepat atau lambat akan terbongkar. Ya kan? Sepandai-pandai tupai melompat, ada kalanya jatuh ke tanah. Sepandai-pandai orang menyembunyikan bangkai, lama-lama akan tercium juga baunya. Wah, tazatil madinatu tahlilan wa takfiran, maka Madinah pun goncang oleh tahlil dan takbir, yaitu oleh ucapan la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya. Jadi ini ya, kalau ada berita gembira itu Allahu akbar. Ini perlu disosialisasikan terutama di TK-TK. Ini ganti daripada tepuk tangan. Ya, daripada tepuk tangan, Allahu akbar. Ganti aja Allahu akbar, bukan tepuk tangan ya. Saya pernah suatu ketika naik pesawat dari Jakarta ke Malang. Waktu itu ada rombongan kelompok musik Sleng, barengan satu pesawat ya. Sleng dan ada beberapa lagi orang dari bule ikut dengan mereka mau pentas. Saya tanya anggota dari Sleng itu, mau pentas di mana? Mau ke Blitar katanya. Mau pentas ke Blitar. Di pesawat, subhanallah, masuk Malang ini cuacanya mendung yang sangat. Mendung yang sangat ya, sehingga pesawatnya itu ngepot-ngepot terus, menghindari mendung ya, naik turun terus. Mungkin mereka yang takut, lihat di kaca kayak gemetar. Mula-mula mereka cerita-cerita dengarkan musik tape ini, begitu melihat pesawatnya belok-belok terus, diam sekali mereka. Wah, subhanallah, menjelang di Abdurrahman Saleh itu mendungnya sangat tebal. Sehingga pesawat mendaratnya nggak bisa mulus. Biasanya kan ketika apa landing ya, nah, landing itu kan dari jauh gini aja lurus turun. Ini karena mungkin di tempat lurusnya itu ada mendung yang sangat tebal, sehingga belok dulu, belok ke sini dulu pesawatnya, kemudian belok lagi langsung landing. Nah, itu menakutkan, itu menakutkan sekali, menakutkan. Akhirnya mendarat dengan selamat dan memang malam itu hujan. Begitu mendarat dengan selamat, yang mereka lakukan apa? Tepuk tangan. Lucu sekali. Tepuk tangan semuanya. Waduh ya Allah, gak punya nyali ternyata mereka itu. Takut mati ternyata. Takut mati, ya siap-siap mati aja. siap-siap dengan amal soleh ya. Tepuk tangan semuanya orang, bukan mereka tepuk tangan, tapi angkat-angkat tangan. Mestinya kan begitu selamat, alhamdulillah. Atau kalau mau melampiaskan ya, model-model emosi salurkan aja, enggak apa-apa. Allahu Akbar. Iya, disalurkan dengan Allahu Akbar aja. Jadi di sini mereka ketika mendengar kemenangan itu, mereka mengucapkan tahlil dan takbir, la ilaha illallah wallahu akbar. Wa taqaddama ru'usul muslimin ila tariqi Badr yuhanni'una Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pemuka-pemuka kaum muslimin mereka berangkat menuju jalan Badar, mereka menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus mengucapkan selamat atas kemenangan yang diraih oleh beliau dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, di antara kandungan yang bisa kita ambil dari hadis, dari cerita ini, yaitu bahwasanya orang-orang jahat itu pasti kalah. Orang jahat itu pasti kalah. Harus yakin ya, cepat atau lambat. Di dunia seandainya tampak menang, maka nanti di kuburan dipukuli oleh malaikat ya. Atau bahkan nanti oleh Allah di dunia pun dikalahkan. Orang jahat ya. Orang jahat pasti kalah. Karena orang jahat sama dengan melawan Allah. Orang yang melawan Allah bisa menang atau enggak? Enggak bisa menang. Orang jahat sama dengan melawan Allah. Kalau melawan Allah kalah, enggak bisa menang. Maka dari itu kelompok-kelompok anti agama, komunis itu tidak akan menang. Mereka akan bubar. Karena apa? Menentang Allah. Menentang Allah. Allah ngatur agama, mereka enggak mau agama. Kalah kamu, cepat atau lambat kalah. Bahkan para ulama dahulu kalau sudah meramalkan ya, komunis tidak akan bertahan 50 tahun lagi. Ternyata benar, bubar, bubar, bubar, bubar. Jadi jangan sampai kita hidupkan lagi ajaran-ajaran model-model komunis. Melawan Allah itu pasti kalah, cepat atau lambat. Bahkan kalau sudah kalah, hina. Kemudian, ikhwan wa akhwati la rahimakumullah, di antara kandungan hadis ini, orang-orang musuh-musuh Islam itu sangat menyembunyikan kekalahan mereka. Karena kalau diketahui kekalahan mereka, mereka akan sangat malu. Maka dari itu mereka berusaha menguasai opini. Media-media dipegang semuanya. Sehingga kalau toh mereka kalah, berita yang di luar adalah mereka menang. Karena mereka sangat takut, mereka malu kalau dibilang kalah. Padahal mereka-mereka yang ada di lapangan bilang mereka tuh kalah toh di lapangan. Cuma di berita aja selalu menang, menang, menang. Kenyataannya kalah terus. Kemudian di antara kandungan kisah ini pula, hendaklah kita tidak memperlihatkan kesedihan kita kepada musuh. Jangan, bahkan ada doanya kan itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik. Ya Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qadha wa syamatatil a'da. Berlindung kepada Allah diantaranya kepada syamatatil a'da. Syamatah itu musuh melihat kita dalam keadaan susah, sehingga musuh bergembira dengan susahnya kita. Kita berlindung kepada Allah, jangan sampai musuh melihat kita dalam keadaan susah. Karena kalau kita susah nanti musuh senang. Sampai ada seorang badui itu kehilangan ontanya banyak. Kehilangan ontanya banyak. Dia bilang, saya kehilangan onta berapapun gak peduli. Cuma yang saya khawatirkan nanti, musuh-musuh saya tahu onta saya hilang, mereka seneng. Kalau saya tidak pribadi gak masalah, onta saya hilang gak apa-apa. Beres. Saya ridho dengan takdir Allah. Untuknya Allah, saya ridho. Hanya yang saya gak seneng nanti kalau musuh kelihatan onta saya hilang, mereka itu seneng. Mereka melecehkan saya, itu yang saya berat. Kalau onta hilang gak apa-apa. Maka dari itu, kalau ada orang yang merasa benci dengan antum, benci dengan antum, orang hasud, iri, dengki, jangan sampai ditunjukkan kepada dia kalau antum dalam keadaan susah. Karena kalau dia tahu antum susah, senang. Bahkan sakit pun kalau bisa bilang, saya sehat walafiat 100%, gak sakit ya. Kalau dia lihat antum sakit, wah senang sekali dia. Apalagi nanti gembor-gembor, wah si fulan sakit, gara-gara musuh saya ya. Seperti itu. Kemudian di antara kandungan dari potongan kisah ini pula, yaitu Islam melarang kita niyah, meratapi orang mati, dan itu termasuk dosa besar. Kemudian di antara kandungan potongan kisah ini pula pentingnya kita memberikan kabar gembira atau menyebarkan kabar gembira. Kemudian di antara kandungan kisah ini pula keutamaan sahabat Abdullah bin Rawaha dan sahabat Zaid bin Harithah yang dipercaya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahukan kabar gembira ini. Kemudian di antara kandungan kisah ini pula hendaklah kita selalu waspada kepada Yahudi. Karena Yahudi itu selalu ngacau dan memang mereka sifat dasarnya adalah merusak. Sifat dasarnya merusak. Bahkan Nabi pun dibunuh oleh mereka. Kemudian di antara kandungan kisah ini boleh kita bersuka cita dan gembira ria dengan kemenangan yang dicapai kaum muslimin. Ini wajar ya. Kalau kaum muslimin menang kita bersuka cita, gembira ria, boleh. Boleh ya. Seperti itu boleh. Bertakbir, sambil bertakbir Allahu Akbar, la ilaha illallah, boleh. Bersuka cita, gembira ria, tapi tetap dalam batas-batas yang syar'i. Kemudian di antara kandungan kisah ini pula boleh kita mengucapkan selamat atas kesuksesan. Jadi kalau ada orang sukses dalam satu masalah, kita ucapkan selamat, boleh. Seperti di sini para pemuka muslimin mengucapkan selamat kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kesuksesannya di medan Badar. Ya mungkin itu dulu, insyaallah kita lanjutkan berikutnya pada waktu yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.